kau banggakan yang kau dapatkan. Karena semua hanyalah titipan. Hidup bagai bola, berputar bagai roda. Kadang tanpa losa, kadang kau tergoda. Jangan kau banggakan yang kau dapatkan. Karena semua hanyalah titipan. Hidup bagai bola, berputar bagai roda. Kadang tanpa losa, kadang kau tergoda. Hidup penuh drama, panggung sandiwara. Para petinggi bicara, tapi masih jauh dari kata fakta. Ucap sumpah demi tahta, menipu kaum jelata. Hanya untuk mengeruk harta, jadikan pangkat sebagai senjata. Di atas langit, masih ada langit. Meski bumi luas, kubur kita tetap sempit. Be humble ilmu padi, manusia tak hidup abadi. Mengapa tak bersyukur, walau sudah diberkati. Jangan kau banggakan yang kau dapatkan. Karena semua hanyalah titipan. Hidup bagai bola, berputar bagai roda. Kadang tanpa losa, kadang kau tergoda. Jangan kau banggakan yang kau dapatkan. Karena semua hanyalah titipan. Hidup bagai bola, berputar bagai roda. Kadang tanpa losa, kadang kau tergoda. Yang kita miliki, kita miliki, hanyalah titipan, hanya titipan. Tak dibawa mati, tak dibawa mati. Kita kan tinggalkan. Berapa banyak kata syukur yang lupa kita ucapkan. Nikmat apa lagi yang harus kita dustakan. Banyak yang jutawan, sedikit yang dermawan. Berikan sumbangan bila diliput wartawan. Dan ketika di atas coba tengoklah ke bawah. Jangan lupa diri nanti bisa hilang arah. Walau seumur hidup kau tinggal di istana, suatu saat nanti akan kembali ke tanah. Jangan kau banggakan yang kau dapatkan. Karena semua hanyalah titipan. Hidup bagai bola, berputar bagai roda. Kadang tanpa dosa, kadang kau tergoda. Jangan kau banggakan yang kau dapatkan. Karena semua hanyalah titipan. Hidup bagai bola, berputar bagai roda. Kadang tanpa dosa, kadang kau tergoda.